Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ahakku man dhukir wa awla man syukir wa alaihi usni al-wahidul samad alladhi laysa lahu sahibatun wala walad jalla anil masil wala shabiha lahu wala adil as-sami'ul basir al-alimul khabir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. طيب أحسن. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله وتكايس بعضهم تكايس بعضهم تكايس itu sok pintar ya, تكايس itu sok pintar, sebagian dari mereka sok pintar, belagu ya, sotoy bahasa kita. Dengan mengatakan al-istighalu bid-du'a min babi ta'abbudil mahdi yuthibullahu alaihi da'i min ghairi an yakunahu ta'thirun fil matlubi wajhin ma, yaitu menyebutkan al-istighal bid-du'a, menyebutkan diri dengan berdoa, itu termasuk ibadah mahdhah, ibadah murni seperti salat, haji dan semisal itu. Ya, wala farqa. Jadi alfon di sini yang mana itu tujuannya supaya Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Ya. Jadi yang penting doa aja, ya, belum tentu terkabul. Meskipun orang yang meskipun doa tersebut sebenarnya tidak mempunyai efek sedikit pun terhadap apa yang diminta. Jadi sebagian orang mengatakan doa itu cuma ibadah murni yang dia tidak ada pengaruhnya terhadap takdir atau terhadap keadaan. Ini sebagian orang berpendapat seperti itu dan ini khata. Kalau dibilang ini ibadah mahdhah, ibadah murni, ibadah selain doa pun memberikan efek. Bukankah ketika antum salat dengan khusyuk itu memberikan efek pada kejiwaan antum? Iya. Bukankah ketika antum membaca Al-Qur'an itu memberikan efek pada kejiwaan antum? Iya. Bukankah ketika antum sedekah dan antum melihat tangisan orang yang antum sedekahi, bukankah itu berefek kepada kebaikan diri antum? Iya. Maka lebih-lebih ketika doa yang itu merupakan interaksi antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa memberikan efek kepada kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahu ta'thir. Ya, jadi bukan min ghairi an yakuna lahu ta'thir. Lahu ta'thir. Doa lahu ta'thir, ada efeknya. Wala farqa inda hadhal mutakayisi baina du'ai wa baina al-imsaki anhu bil qalbi wal lisani fi ta'thir fi husul matlub. Bagi orang yang berlagak pandai ini tidak ada bedanya antara ad-du'a dengan antara al-imsak, antara berdoa dengan diam, berdiam. Enggak ada, sama aja. Diam secara lisan atau hati, sama aja. Yang berdoa dengan yang tidak berdoa itu sama, cuma bedanya yang berdoa dapat pahala, yang tidak berdoa tidak, gitu. Ya. Toh intinya apa? Intinya semua kembali ke takdir Allah. Jadi ya enggak perlu doa, ya enggak apa-apa. Enggak. Bahkan di sini kalimat itu batil karena seseorang kalau enggak berdoa, enggak pernah berdoa, Allah Taala akan murka padanya. Gimana? Gitu. Ya. Jadi orang yang melakukan imsak dengan qalbu atau imsak dengan lisan, qalbunya tidak berdoa kepada Allah, lisannya tidak berdoa kepada Allah, dianggap sama dengan orang yang berdoa. Sama dari segi takdir. Bedanya cuma di pahala saja. Gitu. Na'udzubillah dari kalimat ini. Ini pakai kata Ibnu Qayyim takayasa, yaitu sok tahu gitu. Wa irtibatud du'a'i 'indahum bihi kartibatis sukuti wala farq. Bagi orang-orang seperti ini, keterkaitan doa itu seperti keterkaitan orang yang diam saja untuk mendapatkannya. Jadi orang yang doa, orang yang doa meminta sesuatu, antara doa dia dengan apa yang dia minta itu ya sama keterkaitan dengan orang yang diam dan pengen melakukan, pengen sesuatu. Misal antum pengen mendapatkan zaujah salihah, tapi antum gak pernah berdoa, hati biasa aja tapi pengen gitu aja. Maka seperti ini sama seperti orang yang pengen zaujah salihah dan dia berhari-hari dia meminta kepada Allah dengan lisannya, minta sama Allah dengan khusyuknya. Bagi mereka kedua orang ini sama saja. Toh entar bisa jadi yang enggak pernah doa malah dikasih zaujah salihah, dan itu terjadi pada beberapa orang. Keterjadian pada beberapa orang itu tidak melazimkan adanya kesimpulan bahwasanya doa tidak berefek pada kehidupan. Iya, doa tetap berefek. Salah seperti anggapan orang-orang seperti ini. Bagi mereka doa enggak doa ya sama aja, antum kan udah takdirin. Gitu. Ya, itu sama seperti apa yang kemarin kita bahas, yaitu seperti orang lapar. Makan enggak makan toh kalau udah takdir Allah ya udahlah, gitu kan? Gitu. Ya. Makan nanti mati loh, gitu kata orang. Masyaallah, ya. Terus dia bilang, banyak juga tuh orang yang makan tapi mati juga, kan gitu. Nah gimana? Ya yang seperti ini kan enggak benar gitu. Kelihatannya benar tapi bersyubhat itu, ya. Baik, kemudian stamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qalat ta'ifatun ukhra أكياس من هؤلاء بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عنده الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجردا الاقتران العادي لا تأثير السببي وخالفوا بذلك الحس والأقل والشرع والفطرة وسائر طوائف الأقلاء بل أضحكوا عليهم الأقلاء. قال المؤلف رحمه الله Wa qalat ta'ifatun ukhra akyasu min haula. Dan berkata kelompok lain yang lebih sotoy dibandingkan mereka. Dikatakan bal addu'a'u 'alamatun mujarradatun nasabaha Allah Subhanahu wa ta'ala amaratan 'ala qada'il hajah. Bagi kelompok berikut ini, bagi mereka addu'a, doa itu adalah suatu alamat, suatu tanda murni, ya, tanda yang murni, isyarat, ya, atas apa yang isyarat yang Allah Ta'ala berikan secara murni sebagai amarah ala qada'il hajah, sebagai tanda atas terpenuhinya hal-hal yang diinginkan. Akan dari penjelasan nanti akan paham insyaallah. Fama tawaffaqallahu lil 'abdi atawaffaqallahu al 'abda lid du'a kana dhalika amar alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Yaitu selama Allah Ta'ala memberikan taufik kepada hamba ini untuk berdoa, itu adalah tanda dan isyarat bahwa yang diinginkan itu pasti dipenuhi. Sama dengan apa di sini, adapun orang yang tidak berdoa, maka itu menunjukkan keinginan dia tidak akan dipenuhi. Paham enggak? Ini berkebalikan dengan sebelumnya. Sebelumnya apa? Doa itu cuma sebatas ibadah gitu loh. Antum doa atau enggak doa, ya udah nanti juga ditakdirin gitu, bisa aja. Betapa adanya orang berdoa tapi enggak Allah jawab-jawab misalnya. Dan betapa adanya orang enggak minta sama Allah tapi Allah kasih, kan gitu. Paham ya? Beneran. Nah, kemudian ini sebaliknya. Mengatakan apa? Bahwasanya doa itu cuma tanda aja. Kalau ternyata antum Allah mudahkan untuk berdoa, itu berarti antum bakal dapat apa yang antum inginkan. Dan orang yang enggak doa itu enggak bakal dapat apa yang dia inginkan. Paham enggak? Ini seperti kebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi apa? Yang sebelumnya mau doa kek, mau enggak doa kek, ya bisa aja dapat gitu loh. Tapi yang ini doa, kalau antum doa, antum doa menunjukkan pasti bakal dapat. Tapi kalau antum enggak doa enggak bakal dapat. Ini kelihatannya salah. Kelihatannya seolah-olah benar, tapi enggak benar. Enggak benar. Ya. Maka kemudian dikatakan wa hadza kama idza ra'ayna ghayman aswada baridan fi zaman asy-syita fa inna dhalika dalilun wa 'alamatun 'ala annahu yumtir. Ini seperti apa? Kalau kita melihat awan hitam di musim penghujan, ya di musim dingin, oh itu merupakan pertanda turunnya hujan. Seolah-olah itu benar, ikhwan. Langit ketika mendung kayak gini, itu pertanda turun hujan yang bentar lagi. Emang seolah-olah itu benar, ya. Tetapi tidak lazim, gitu loh. Dia tidak lazim pula hujan, tapi bisa juga hujan, gitu loh. Tapi posibilitas kehujannya itu lebih besar, gitu ya. Nah, ketika lagi terik matahari, ini nggak bakal hujan nih. Nggak juga kan ya, kadang-kadang ya hujan, bahkan semuanya menjadi khurafat, ada yang mati nih kayaknya nih. Gitu kan ya, hujan kok padahal masih panas loh, hujan nih kayaknya ada yang mati nih. Kalau mau dibilang ada yang mati, tiap saat ada orang mati kan ya, maka tiap hari dong hujan harusnya, tiap saat ya begitu. Jadi ahlus sunnah di tengah-tengah, ikhwan ya. Jadi tadi ya, kubu pertama apa yang kita belajar hari ini, yaitu dia menganggap mau doa kek, mau enggak kek, ya udahlah gitu. Sehingga itu membuat orang-orang itu jadi malas doa. Ya. Dan yang kedua, kalau misalnya sampai dapat taufik untuk berdoa, pasti itu betul-betul dikabulkan apa yang sampai inginkan. Adapun kalau sampai enggak doa, itu enggak mungkin terjadi, gitu loh. Seperti anggapan kalau mendung pasti hujan. Kalau enggak mendung enggak mungkin hujan. Ini pendapat yang seolah benar. Seolah benar loh itu bagi sebagian orang. Tapi sebenarnya kok diteliti lagi, enggak gitu juga. Kadang mendung banget tapi enggak hujan-hujan. gluduk-gluduk-gluduk gitu. Cuma dikerangkan doang, dicilangkap enggak. Misalnya. Tapi kadang lagi trik-triknya tiba-tiba hujan ber gitu, bisa. Maka semua itu dikembalikan bukan kepada hal-hal seperti itu, melainkan dikembalikan kepada apa? Kalaupun berdoa, seberapa kuat antum doa dan seberapa sungguh, itu satu. Taib. Tapi ada orang enggak doa tapi dia dikasih sama Allah. Itu bukan karena orang itu bagaimana. Tapi bisa jadi karena Allah Ta'ala yahdi ayarzuqu may yasha' bighairi hisab. Terserah Allah Ta'ala untuk mengasihi orang tersebut. Begitu. Itu Ahlussunnah jawab seperti itu. Memang itu mengapa ada jikalanya orang dia tidak doa. Dia tidak berdoa tapi Allah kasih. Iya kan? Sekarang ada enggak orang kafir doa minta sama Allah kekayaan? Enggak, tapi Allah kasih kekayaan. Allah kasih rezeki. Gitu. Jadi enggak mesti semua yang Allah kasih itu karena doa kita. Kadang-kadang kita enggak berdoa pun kita dikasih semua dan bahkan sebetapa banyaknya. Atau mungkin kebanyakan dari yang Allah kasih adalah apa yang tidak kita minta. Ya enggak? Antum pernah enggak minta kehidupan ini? Enggak pernah. Antum tiba-tiba di rahim aja ngobrojol keluar antum. Aduh, kata ibu antum. Ya putra ya. Allah musta'an. Anak yang saleh, masya Allah. Ya, betapa banyaknya hal yang tidak kita minta, tapi Allah kasih bahkan lebih dari apa yang kita sangkakan gitu. Begitu akidah kita. Ya, kemudian kata Ibnu Qayyim hadza. Begitulah kata mereka. Kama idza ra'ai ya, seperti itu. Wa qalu menurut mereka wa hakadha hukmu at-ta'ati ma'al thawab wal kufri wal ma'asi ma'al iqab. Hiya amaratun mahdhatun liqu'i thawab wal iqab la annaha asbabun lah. Begitulah hukum ketaatan bersama dengan ganjaran. Begitulah hukum kekufuran dan kemaksiatan bersama dengan hukuman. Jadi yang namanya ketaatan seperti doa, yang namanya kekufuran atau maksiat, itu semua adalah amaratun mahdoh, tanda murni akan terjadinya ganjaran dan akan terjadinya iqab, hukuman. Bukan karena itu sebab, nanti kita akan fahamlah insyaAllah. Wa hakadha indahum al-kasru ma'al inkisar. Begitulah pendapat mereka, ya, pendapat mereka al-kasru ma'al inkisar. Ya. Jadi ya, kita ini berulang-ulang. Kita akan membahas yang shawab aja, ya. Dengan membahas yang shawab insyaallah akan paham insyaallah taala. Fadhil. أحسن الله إليكم وقال والصواب أن ها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد وقدر الولد بالوطئ وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم والحق وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. قال المؤلف عندي شنو يعني صحيح ان شاء الله والصواب ان ها هنا قسما ثالثا على ابا اخوان اوكيتو ما شاء الله beda, keluaran tu. Sama, sama. Iya. Wasab. Di sini yang sab adalah annaha huna qisman thalithan. Ada bagian yang ketiga. Pendapat yang ini yang sahih. Ghair ma dzakarahu sa'il. Tidak seperti yang ditanya oleh penanya di penanya sebelumnya di kalimat ini. Wa huwa anna hadzal muqaddara qudira bi asbabih. Segala hal yang ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebab, sebab yang sangat logis, ya sebab yang sangat logis. Dan semua itu penciptaan sebab tersebut dan efek dari sebab tersebut itu semua apa yang Allah takdir, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabi al-muqaddari ad-du'a. Di antara sebab-sebab hal yang terjadinya, hal yang ditakdirkan adalah doa. Itu bukan satu saja sebab, min asbabi, ya. Di antara sebab keterjadian hal yang ditakdirkan di antaranya adalah doa, bukan satu-satunya sebab, tapi doa. Maka di antara kaidah ikhwan, falam yuqaddir Allahu mujarradan an sababih. Allah tidak mentakdirkan sesuatu tanpa adanya sebab. Ya. Semua ini agar menjadi hujah untuk orang-orang. Ya. Semua yang terjadi ini semua ada sebabnya. Entah antum tahu atau tidak gitu loh. Dan ini kalimat besar sekali faedahnya untuk mengetahui segala keterjadian. Tidak ada keterjadian tanpa sebab yang Allah takdirkan. Ini harus betul-betul difahami baik-baik. Antum melihat lumut, lumut kecil, tidak mungkin tanpa adanya sebab tumbuhnya lumut itu. Gitu. Ya kan? Antum melihat tanaman-tanaman kecil, rumput-rumput ilalang dan tanaman-tanaman liar. Bahkan bukan liar dia, tanaman yang bermanfaat menjadi cipluan misalnya. Ada cipluan, tahu cipluan? Tumbuhan atau tanaman yang memang itu bermanfaat sekali untuk penyakit-penyakit yang kalau berobat di dokter itu mahal sekali. Tapi ini cipluan. Dan cipluan tumbuhnya di mana, ikhwan? Liar kan, dan dia bukan tumbuhan yang memang dipelihara apa ya, disengaja untuk ditumbuhkan oleh orang-orang, enggak kan? Taib. Tapi antum harus meyakini bahwasanya tumbuhan-tumbuhan tersebut pasti ada benihnya, sebabnya. Dan sebabnya tersebut walaupun antum enggak melihat ketika antum garap itu lahan, enggak ngelihat mana benihnya. Allah yang melihatnya dan Allah yang meletakkan di situ dengan cara yang Allah taala suka. Baik melalui mulut burung kemudian jatuh ya, atau melalui apa dan seterusnya. Itu. Semua keterjadian, semua keadaan, semua yang ada ini terwujudkan dengan ada sebab dan itu semua adalah lauh mahfuz. Begitu. Ya, jadi walakin qudira bi sababihi, semua ditakdirkan dengan ada sebabnya masing-masing. Famata atal 'abdu bi sababi waqa'al maqduru. Maka selama itu, selama hamba mendatangkan sebab, maka insyaallah terjadilah apa yang ditakdirkan dengan adanya sebab tersebut. Wa mata lam ya'ti bi sabab intafal maqdur. Selama memang tidak ada sebabnya, maka tidak terjadi maqdur. Baik, sekarang lagi terik hujan. Lagi terik matahari panas, tiba-tiba hujan. Mungkin enggak hujan itu tanpa sebab? Enggak, pasti ada sebabnya di langit sana. Awan berkumpulnya gimana mungkin atau gimana? Allah lebih tahu sebabnya. Semua ada sebab. Ya. Wa mata wa hadza kama qaddara as-sab'u atau sib'u war-ri bil aqli was-syurb. Seperti ini pula dengan apa yang ditakdirkan dari kenyang dan kenyang air. Enggak ada bahasa Indonesianya. Kenyang makan dan kenyang air. Ya, sib' itu syab' itu kenyang makanan. Ar-ri itu kenyang air. Maka kalau ada sesuatu dipanggil ri, maka itu artinya kenyang air. Hariri misalnya itu kenyang air. Itu artinya sutra itu. Kenyang makanan bil akal, dengan minum. Ar-ri kenyang air dengan syurub atau syarab, syurub dengan minum. Tadi dengan makan, kenyang air, kenyang makan dengan makan, dengan makanan, kenyang air dengan minum. Ya. Tapi kalau misalnya antum tiba-tiba tadinya lapar, tiba-tiba merasa kenyang. Kalaupun itu terjadi, itu tidaklah terjadi melainkan ada sebabnya di perut antum sesuatu. Tetap ada sebabnya. Sebab biologis, sebab pendeteran yang antum tidak tahu kenapa apa. Begitu tetap gitu. Kadang-kadang kan gitu. Kadang antum lapar di perjalanan naik motor lapar, sampai rumah ngeliat reaksi tidur kenyang antum. Ya itu dia, anak juga bingung. Reaksi tidur, geletakan gitu di atas kasurnya, dan kalau di bawah kasurnya dibuka itu banyak kecoak mejret. Antum lihat reaksi tidur, kenyang antum. Ya, bisa, bisa. Tapi apa sebabnya? Allah lebih tahu sebabnya. Tapi pasti ada sebabnya, ikhwan. Pasti ada sebabnya. Iya. Ada orang misalnya dia pagi lapar nih, ya. Kemudian dia ngopi, kan? Ngopi sambil samsuan, ya. Kopi hitam sama samsuan, ya. Itu biasanya nanti nggak lapar lagi, kon, nggak lapar, ya kan? Itu yang menimpa banyak orang. Kenapa di antara mereka itu apa ada saya anak ada saudara soalnya, yang dia kena penyakit apa gitu, karena sering gak makan gitu. Dan penyebab dia tidak makan karena merasa kenyang, penyebab merasa kenyang karena udah dipenuhi dengan nikotin dan semisal itu. Itu menjadi sebab, padahal gak makan loh. Ya anak gak tahu prosesnya gimana gitu, tapi kalau dia nikotinnya banyak dan seterusnya, itu bisa membuat seseorang hilang nafsu makannya. Jadi yang membuat seseorang tuh merasa udah kenyang, itu gak mesti makan loh. Ada beberapa zat gitu yang membuat, di antaranya nikotin yang ada di dalam samsu tadi. Itu entah dia samsu atau danhil atau palmal atau hah? Gak apa-apa lah. Iya, Kansas ini kan ada dulu ya. Jarcok ya, ada dulu jarcok. Kalau di Sunda tuh laris jarcok. Tahu paling murah ya. Iya. Dulu anak kesuka bumi soalnya tahu anak ya. Kemudian wahada wa qaddara waladu bil wata. Ditakdirkan adanya anak dengan adanya wata. Baik. Sebabnya apa? Wata itu apa? Jima. Ya. Wata itu masuknya zakar ke kelamin wanita. Itu wata namanya. Baru ditakdirkan anak kan? Ada sebabnya. Dan secara logika pada umumnya, seseorang kalau enggak pernah punya suami, tiba-tiba dia beranak, kan enggak bisa kalau sekarang. Kan? Tapi kalau berkehendak mungkin enggak, mungkin, tapi tetap diberikan sebab. Nabi Isa alaihi salam, Siti Maryam. Ya. Apakah tiba-tiba ada anak pluk gitu? Ada prosesnya, ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh kepadanya, ya, ke rahim tersebut, jadilah anak kemudian. Tetap ada sebab, walaupun sebab tersebut yang tidak pada umumnya gitu. Wa qaddira husulu zar'i bil badr. Ditakdirkan terhasilkannya pertanian dengan adanya badr, yaitu pembenihan. Antum mau bikin sawah, rice field, yaitu sawah padi gitu. Antum enggak bercocok tanam, ya enggak tumbuh. Tapi ternyata tumbuh berapa helai padi gitu. Kok bisa ya? Pasti ada sebabnya. Mungkin waktu petani lain lagi bawa benih, jatuh pluk ke situ. Terus kegarap sama, mungkin ada kebo besoknya lewat jalan, jalan iseng jalan di situ kebunnya. Tetap ada sebabnya walaupun antum tidak tahu sebabnya itu. Gitu. Antum enggak minta panjang umur, bahkan minta ya Allah cepat matikan saya, ya Allah, saya udah enggak tahan lihat teman-teman, ya Allah, gitu misalnya. Ya. apalagi yang lagi tidur di atas kasur yang di bawahnya ada kecoa menjerit misalnya. Ya, aku nggak tahan. Tapi ternyata antum dan yang tidur tersebut lebih duluan yang tidur tersebut matinya. Anda nggak nyebut nama loh ya. Ternyata walaupun antum minta untuk dipercepat kematian, ternyata ada sebab lain yang buat antum panjang umur, yaitu silaturahim. Ada aja sebabnya. Baik. Wa qaddira khuruju nafsil hayawani bidzabh, ditakdirkan keluarnya roh hewan dengan dzabh. Jam berapa ini, akhwan? Oh. Dengan penyembelihan. Ya. Yeah. Tapi apakah itu satu-satunya sebab? Enggak juga. Kadang keluarnya roh hewan itu ada sebab lain, ya. Selain sembelih. Wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal. Ditakdirkan masuknya surga dengan amal. Ini sebab. Amal menjadi sebab. Tetapi harus ada sebab lainnya, yaitu ridha-Nya Allah Ta'ala terhadap amal dia. Percuma dia beramal kalau Allah tidak ridha dengan amal tersebut. Ya. Wa dukhulun nari bil a'mal, dan masuknya neraka dengan sebab amalan-amalan yang buruk. Kalau tidak Allah ampuni. Wa hadzal qismu huwal haqq wa hadzal ladzi hurimahu sa'il wa lam yuwaffaq bi lahu. Dan ini yang benar, jemaah ikhwan sekalian. Ya, seseorang dia perlu ikhtiar al-akhdhu bil asbab. Menempuh sebab-sebab sampai tujuan dia. Begitu ya. Itu yang bisa kita sebutkan dalam dakwah-dakwah insyaallah. Ada soal di sini, ikhwan? Fihi soal? Maaf, fihi soal. Ya. Tapi kita cukup sampai sini aja insyaallah, udah jam 07.30.